الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا pada perjumpaan sebelumnya dari pembahasan kitab tafsir Karimir Rahman lil Imam Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah, kita telah membaca tafsir surat Al-Baqarah pada ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Masih tersisa beberapa penjelasan dari ayat yang ketiga yang belum kita baca. Fa yaqulu al-imam al-mufassir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ثم قال ويقيمون الصلاة. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan, di mana Allah tabaraka wa ta'ala masih menjelaskan ciri-ciri al-muttaqin, ciri-ciri hamba-hamba yang bertakwa, yang mendapatkan hidayah dan bisa mengambil petunjuk hidayah dari Al-Quran, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-imam as-sa'di rahimahullah, lam yakul yaf'aluna as-salata أو يأتون بالصلاة. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala ketika menyebutkan salah satu ciri dari al-muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa, yaitu mereka yuqimuna shalah, menegakkan salat. Kata al-Imam Sa'di rahimahullah, lam yaqul, Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah mengatakan yaf'aluna shalah, mereka melakukan salat, au ya'tuna bis-shalah, atau mereka mengerjakan salat. Akan tetapi Allah menggunakan lafaz al-iqamah, yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Di sini ada sirrun latifun faidah jalilah, ada rahasia, ada faidah kenapa Allah tabaraka wa ta'ala menggunakan lafaz iqamah yuqimuna shalah dan pada ayat-ayat yang lainnya. Kata al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala, qala لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة لأنه لا يكفي فيها mujarradul ityani bisuratiha az-zahira. Karena mengerjakan atau menunaikan sholat itu belum cukup. Tidak cukup dikatakan seorang telah melakukan sholat sebagaimana yang Allah inginkan. Hanya sebatas cara melakukan sholat secara zahir, menunaikan sholat secara zahir, melakukan gerakan-gerakan sholat, membaca berbagai bacaan-bacaan dalam sholat, zikir-zikir dalam sholat, hanya sebatas ini saja tidak cukup, kemudian seorang dikatakan dia telah menegakkan sholat atau menunaikan ibadah sholat sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Qala fa iqamatus shalah. Kalau begitu apa sih makna iqamah? Apa hakikat dari iqamatus shalah? Sehingga Allah menggunakan lafaz ini yuqimunas shalah. Qala fa iqamatus shalati iqamatuha zahiran bi itmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha wa iqamatuha batinan bi iqamati ruhiha wa huwa hudurul qalbi fiha wa tadabburi ma yaquluhu wa yaf'aluhu minha. Makna iqamatus shalah adalah menegakkan sholat tersebut secara zahir. Secara zahirnya sholat itu ditegakkan dengan apa? Bi itmami arkaniha, dengan menyempurnakan rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban dalam sholat, syarat-syarat sahnya sholat, dan yang lainnya, termasuk sunnah-sunnah dalam sholat, hal-hal yang menyempurnakan sholat itu disempurnakan. Artinya dilakukan dengan cara yang terbaik sesuai dengan bimbingan syariat, sesuai dengan contoh dan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menyempurnakan rukun-rukun sholat, diantaranya misalnya tuma'nina. Bagaimana seorang bertuma'nina dalam sholat? Terkhusus ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, bagaimana seorang bertuma'nina? Ini salah satu rukun yang harus ditunaikan dengan sempurna. Dengan sempurna. Berapa banyak kita melihat seorang sholat tergesa-gesa. Mungkin dia melakukan tuma'nina, tuma'nina sudah terpenuhi, namun apakah sempurna atau tidak? Nah ini. Sementara al-mu'allif menyatakan bi itmami arkaniha, dengan menyempurnakan rukun-rukunnya. Barakallahu fikum. Baik rukun terkait dengan gerakan-gerakan sholat, ataukah rukun terkait dengan bacaan-bacaan dalam sholat seperti Al-Fatihah. Apakah seorang telah menunaikan, yang melakukan sholat, dia menunaikan rukun qiraatil Fatihah dengan baik, dia sudah membaca Al-Fatihah dengan benar, ataukah ternyata masih banyak yang membaca Al-Fatihah tidak benar, padahal ini rukun. Ya, membaca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu pakai ha, antum sudah belajar qiraah, bukan dengan ha, alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ini membaca Al-Fatihah, belum lagi rukun yang lain, membaca tasyahud akhir, Di dalamnya terdapat salawat, ini juga termasuk rukun yang harus dibaca dengan baik. Barakallahu fikum. Kemudian kewajiban-kewajiban dalam salat, di antaranya tasyahud awal, itu adalah wajibatus salah. Kemudian juga termasuk wajibatus salah, yaitu membaca doa meminta perlindungan dari empat hal yang dibaca ketika tasyahud akhir, dan yang lainnya dari wajibatus salah. Kemudian syurutus salah, syarat-syarat sahnya salat. Ini mengharuskan kita semuanya kaum muslimin untuk mempelajari hal-hal ini yang terkait dengan ibadah salat. Barulah kita bisa menegakkan salat sebagaimana yang Allah sebutkan, dan barulah kita bisa tergolong al-muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Ya. Bukan sekadar melakukan salat demikian begitu saja, seenaknya, semaunya sendiri, asal-asalan, malas-malasan dalam melakukan salat. Lah. Ini bukan yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini bukan ciri kaum muttaqin. Karena ciri ahlu taqwa, mereka itu menegakkan sholat. Secara zahir, wa iqamatuha batinan. Dan yang kedua, menegakkan sholat itu secara batin. Apa itu? Bi iqamati ruhiha. Yaitu menegakkan ruhnya sholat tersebut. Apa ruhnya sholat? Kata beliau, rahimahullah wa huwa hudurul qalbi fiha, yaitu hadirnya hati di dalam salat, bi ma'nal khusyu'. Yang Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sungguh beruntung hamba-hamba yang beriman kaum mukminin yang mereka itu khusyuk di dalam salatnya. Hadirnya hati, jiwa ini hadir di dalam sholatnya ketika dia melakukan gerakan-gerakan sholat, dan dia membaca bacaan-bacaan serta zikir-zikir di dalam sholat. Benar-benar dia faham, dia mengerti, dia renungi, kemudian dengannya membuat dia takut kepada Allah, membuat dia khusyuk, ya, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, merasa bahwasanya dia ini sangat butuh kepada ibadah salat. Salat itu adalah kebutuhan dia yang sangat, sehingga dia harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Wa tadabburu ma yaqulu wa yaf'aluhu minha, sehingga dia pun mentadabbur. Ini salah satu bentuk iqamatus shalah batinan, yaitu dengan mentadabbur apa yang dia baca dan apa yang dia lakukan dalam gerakan-gerakan salat tersebut. Ini juga menuntut kita untuk belajar tentunya. Walhamdulillah Allah memudahkan kita untuk melakukan upaya itu dengan kita belajar tafsir. Iya, walhamdulillah. Surat-surat yang telah kita baca itu upaya untuk kita bisa khusyuk dalam sholat, mempelajari tafsir dari Al-Quran. Dengan itu ketika kita membaca, kita teringat, oh iya, ya, ayat ini terkait dengan permasalahan ini, terkait dengan hari kiamat. Kita ingat, kita renungi bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah, menghadap Allah seorang diri, akan dihisab oleh Allah. Demikian. Maka alhamdulillah, semoga apa yang telah kita pelajari itu bermanfaat dan kita bisa terapkan dalam ibadah sholat kita. Maka penting belajar tafsir Al-Quran. Ini satu pelajaran yang penting dan telah kita jelaskan. Termasuk asyrafu ulumiddin, termasuk ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu yang membahas tentang Al-Quran, kalamullah, sifat Allah yang mulia. Qala rahimahullahu ta'ala, fahadihi as-salatu hiya allati qala Allahu fiha, inilah salat yang telah Allah sebutkan keutamaan, fadilah, tentangnya di dalam Al-Qur'anil Karim. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, seorang yang menegakkan sholat dengan makna yang sudah kita fahami, yang dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, maka dia akan meraih keutamaan ini, yaitu dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sekian keutamaan, fadilah, balasan yang besar yang Allah berikan bagi hamba-hamba yang menegakkan sholatnya. Bukan sekadar melakukannya, bukan sekadar menggugurkan kewajiban saja. Ya, menggugurkan kewajiban, yang penting kewajiban gugur, bukan. Tapi dia melakukannya dengan sempurna. Kesempurnaan sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya itu terletak pada al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Ikhlas dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa hiya allati yatarattabu 'alaiha as-sawabu. Maka inilah salat yang seperti ini, yaitu menegakkan salat zahiran wa batinan, inilah yang kemudian akan diraih pahala di balik ibadah salat ini, diraih keutamaan dan pahala yang besar, keutamaan yang banyak ketika seorang menegakkan sholatnya. Fala thawaba lil insan min sholatihi illa ma aqala minha. Maka tidak ada pahala bagi seorang hamba, seorang yang menunaikan sholat, kecuali dari sholat yang dilakukan dalam keadaan dia mengerti, memahami sholat tersebut. Dia memahami. Pertama, dia faham, dia berilmu bahwasanya ibadah sholat itu adalah kewajiban, bahkan ruknun min arkani al-Islam, salah satu rukun Islam yang wajib, yang tidak akan sah keislaman, keimanan seseorang sampai dia menunaikan atau menegakkan sholatnya. Kemudian setelah itu dia pun memahami terkait dengan iqamatus shalah zahir wa batin yang tadi kita sebutkan. Wa yadkhulu fi sholati faraiduha wa nawafiluha, dan masuk pada lafaz sholat di sini Allah menyatakan wa yuqimunas sholat. Masuk pada lafaz sholat di sini adalah sholat yang wajib, yang fardu, dan juga sholat-sholat yang sunnah. Artinya, ahlu taqwa, hamba-hamba yang bertakwa, mereka menegakkan sholat, baik yang wajibat, sholat-sholat yang wajib, sholat lima waktu, ataukah juga sholat-sholat sunnah, mereka tegakkan. Bukan saja sholat-sholat yang wajib, akan tetapi dengan sholat-sholat sunnah sebagai tambahan, sebagai penyempurna, pelengkap dari ibadah sholat yang wajib. Demikian ciri hamba-hamba yang bertakwa. Sehingga tidak gampang seorang mengklaim dia bertakwa. Tidak kemudian ya, seorang merasa dia ya, sudah bertakwa dengan melakukan sholat apa adanya, dia merasa alhamdulillah ya. Nah, saya ini termasuk hamba-hamba yang bertakwa karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa yuqimunash shalah, mereka mengerjakan sholat. Mungkin di terjemahan-terjemahan diterjemahkan demikian, ya kan? Dan mereka-mereka yang mengerjakan sholat. Kemudian dia merasa, sudah aku sudah kerjakan, alhamdulillah, berarti saya termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Lah, belum. Ya, karena bukan mengerjakan, tapi menegakkannya, menunaikannya dengan benar, sesuai dengan bimbingan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala al-muallif rahimahullah, thumma qala, kemudian Allah lanjutkan menyebutkan ciri al-muttaqin, yaitu ciri yang ketiga. Ciri yang pertama yaitu beriman kepada perkara gaib. Ciri yang kedua, mereka menegakkan sholat. Nah, sudah kita jelaskan tentang pentingnya al-iman bil ghaib, yaitu beriman kepada perkara-perkara gaib yang datang dari Allah, yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam melalui wahyu ilahi. Dan yang paling penting dari keimanan terhadap perkara gaib, yang paling utama terkait dengan iman kepada perkara gaib, adalah beriman tentang peristiwa yaumul akhir. Ya, tentang kejadian peristiwa hari akhir nanti. Beriman tentang kampung akhirat, apa yang ada di sana, yang terjadi di sana. Ini sangat mendorong seseorang, membantu dan memotivasi seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah, untuk menunaikan amalan-amalan saleh yang zahirah wa batinah, termasuk amalan salat. Qala wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan dari sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka berinfak. Inilah ciri yang ketiga dari hamba-hamba yang bertakwa yang disebutkan di dalam awal-awal surat Al-Baqarah ini, yaitu mereka senantiasa berinfak, baik infak yang wajib ataukah infak yang mustahab, yang dianjurkan, disunahkan, disukai dalam Islam. Senantiasa mereka berinfak, bersedekah, berderma, membantu sesama kaum muslimin dari sebagian rezeki yang mereka punya, sebagian saja. Qala rahimahullahu ta'ala, yadkhulu fihi an-nafaqatul wajibah kaz-zakati wan-nafaqatu 'ala az-zawjati aw wan-nafaqati 'ala az-zawjati wal-aqarib wal-mamalik wa nahwi dzalika. Masuk di dalam nafkah di sini, yaitu nafkah-nafkah yang hukumnya wajibah, seperti zakat, ya, seperti zakat, zakatu al-mal, demikian pula zakatu al-fitr yang wajib, atau nafkah kepada istri, ini hukumnya wajib, atau nafkah kepada karib kerabat yang dibawa tanggungan dia, nafkah kepada karib kerabat yang dibawa tanggungan dia, ini wajib, dibawa tanggungan dia, tinggal bersamanya, dibawa tanggungan dia, dan juga nafkah kepada al-mamalik, hamba sahaya, ini hukumnya wajib, dan yang semisalnya dari nafkah yang wajib. Maka hamba-hamba yang bertakwa senantiasa menunaikan nafkahnya. Ya, seorang yang bertakwa, seorang yang faham tentang syariat, berilmu tentang syariat, dia tidak akan mungkin menelantarkan istri dan anak-anaknya. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin menelantarkan istrinya, anak-anaknya. Tidak akan mungkin. Karena dia tahu bahwasanya itu adalah wajib. Nafkah yang wajib yang harus dia nafkahi istri dan anak-anaknya. Sehingga demikian, maka orang yang berilmu, orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, adalah seorang yang paling bertanggung jawab. Suami yang berilmu, suami yang bertakwa kepada Allah, dialah suami yang paling bertanggung jawab. Ya, paling bertanggung jawab. Walaupun nafkah yang dia berikan seadanya, semaksimal kemampuannya, namun dia paling bertanggung jawab, karena dia tahu itu kewajiban. Ya, dia takut kepada Allah kalau tidak menunaikan kewajiban tersebut. Namun ternyata kita dapati banyak orang-orang atau para suami, walaupun dia memiliki penghasilan yang besar, ya, akan tetapi istri dan anak-anaknya terlantar. Ya, dia tidak tunaikan kewajibannya. Dalam keadaan dia memiliki penghasilan yang luar biasa, besar, gaji yang besar, namun dia tidak bisa menafkahi istrinya dengan baik. Kebutuhan-kebutuhan yang penting, yang wajib, dia tidak tunaikan. Maka ini suatu hal yang penting untuk kita fahami. Oleh karena itu, konsekuensi dari ilmu seseorang terkait dengan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan adalah dia berupaya untuk mengamalkannya, menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Wan nafaqatu al-mustahabbah juga masuk dalam nafkah di sini. Adalah nafkah yang mustahabbah bi jami'i turuqil khair, dengan semua jalan-jalan kebaikan, atau pada semua jalan-jalan kebaikan. Ya, nafkah yang mustahabbah hukumnya. Contohnya seperti memberi makan kepada fakir miskin, ya, wal yatim, kemudian termasuk juga al-waqaf, mewakafkan hartanya, ini termasuk yang sangat disunahkan dan memiliki pahala yang besar. Qala walam yadhkur al-munfiq alayh likathrati asbabihi wa tanawwu'i ahlihi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak menyebutkan sasaran dari infak, karena sebab-sebab infak itu banyak dan beragam jenis orang-orang yang berhak untuk mendapatkan infak wassadaqah, banyak, sehingga Allah tidak menyebutkannya. Allah hanya menyatakan mimma razaqnahum yunfiqun, mereka berinfak dari sebagian harta rizki yang kami berikan kepada mereka. Qala wa li anna nafaqata min haitsu hiya qurbatun ila Allah. Alasan yang kedua kenapa Allah tidak menyebutkan sasaran al-infaq, karena nafaqah itu sendiri dari sisi zatnya itu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah, ibadah ketaatan yang besar, yang mulia. Hanya dengan berinfak, kepada siapapun dia berinfak, walaupun seorang suami berinfak kepada istrinya itu besar, atau berinfak kepada tetangganya, kepada siapapun, infak itu sendiri sebuah amalan yang besar. Qala rahimahullah wa ata bi min ad-dallati ala tab'id liyunabbihahum annahu lam yurid minhum illa jazaan yasiran min amwalihim ghaira darin lahum wala muthqilin bal yantafi'unahum bi infaqihi wa yantafi'u bihi ikhwanuhum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan huruf min, wa mimma, ya, mimma itu dari min dan ma, min, huruf min dan huruf ma, ma mausulah. Min itu maknanya litab'id, yang menunjukkan sebagian. Min, ma, dari rizki. Ma ini ma mausulah yang maknanya alladhi, yani syai, alladhi razaqahumullah, suatu yang Allah rezekikan kepada mereka. Nah, kata Al-Mu'allif Al-Imam Sa'di rahimahullah, di sini Allah menggunakan min yang menunjukkan at-tab'id, sebagian. Untuk apa Allah sengaja Allah menyebutkan ini? Sengaja Allah sebutkan min liyunabbihahum, yaitu karena Allah ingin memberikan tanbih kepada mereka, peringatan, perhatian kepada hamba-hambanya agar mereka na'am mengetahui, sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yurid minhum, Allah tidak menginginkan infak dari mereka kecuali jaz'an au juz'an yasiran, kecuali sedikit saja. Allah enggak minta banyak-banyak, sedikit saja dari harta mereka. Ya, sedikit, juz'an yasiran qalilan, sedikit dari sekian harta yang Allah berikan kepada mereka. Min amwalihim ghaira darrin lahum, tanpa adanya madarat kepada mereka ketika mereka menginfakkan harta itu. Yang sedikit tadi itu tidak bermadarat dan tidak memberatkan mereka. Namun berapa banyak yang merasa berat, bahkan merasa itu suatu madarat kalau dia menginfakkan hartanya, mengeluarkan zakat. Zakat yang wajib dari sekian banyak uangnya, hartanya yang dia simpan. Berapa banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak mengeluarkan zakatnya dalam keadaan harta mereka begitu banyak. Nah, Allah hanya minta sedikit emas dan perak, ya, hanya 2,5%, sedikit, sedikit sekali. Barakallahu fikum, yang Allah minta sedikit. Namun banyak dari hamba-hamba Allah yang memang tidak bersyukur kepada Allah dan cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat, kecintaan yang membabi buta. Harta memang benar-benar telah masuk ke dalam kalbunya menjadi suatu yang sangat dia cintai, sehingga mau melepaskan sedikit dari hartanya ini berat luar biasa, ya, beratnya luar biasa, sedikit saja. Nah, ini sifatul bukhul, bakhil, pelit, ini benar-benar menimpa hamba-hamba Allah dan ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang akan menghancurkan pelakunya dan menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Bagaimana Allah menyebutkan tentang orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya? Yauma yuhma alaihim fi nari jahannama, hari di mana harta tersebut Allah panaskan di dalam neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ya, harta itu nanti di hari kiamat Allah panaskan di api neraka yang panasnya berlipat-lipat kali dari panas dunia ini. Allah panaskan, kemudian Allah tempelkan, ya, dicaskan kepada pemiliknya, pada dahi mereka, pada lambung-lambung mereka, dan pada punggung-punggung mereka. Kemudian Allah katakan, hadza kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah, ini harta ini di dunia dahulu kalian menyimpannya, merasa eman dengannya, berat untuk kalian keluarkan. Kalian sayang sehingga tidak mengeluarkan kewajiban dari harta ini, zakat. Maka rasakanlah apa yang kalian lakukan dulu. Rasakan harta yang kalian simpan ini. Harta itu Allah jadikan sebagai alat untuk mengazab mereka. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Qala bal yantafi'una hum biinfaqihi, dengan sedikit yang mereka keluarkan itu tidak akan bermadarat bagi mereka dan sesungguhnya tidak berat dengan jumlah dan kadar yang sedikit, ringan, bahkan yang mereka keluarkan itu mereka sendiri yang bisa mengambil manfaat darinya dengan infak tersebut, dan saudara-saudara mereka dari kaum muslimin juga bisa mendapatkan manfaat darinya. Dan orang yang berinfak, bersedekah tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Berbeda dengan orang yang bakhil, yang pelit, maka dia akan rugi. Dan harta itulah yang akan menyebabkan dia diazab dalam an-nar. Qala wa fi qawlihi razaqanahum, dan pada firmannya razaqanahum, isyaratun ila anna hadhil amwala allati baina aydikum laysat hasilah biquwwatikum wa milkikum wa innama hiya rizqullahi alladhi khawwalakum wa an'ama bihi alaikum fakama an'ama alaikum wa faddalakum ala kathirin min ibadihi fashkuru bi ikhraji ba'dhi ma an'ama bihi alaikum wa wasaw ikhwanakum al-mu'dimin. Al-Mu'alif menyatakan pada lafaz wa razaqnahum, razaqnahum ini ada isyarah. Sesungguhnya ada apa? Ada sebuah isyarat latifah bahwa an hadhil amwal, harta-harta ini, yakni Allah, harta yang Allah berikan kepada kalian, ya, emas, perak, rumah, mobil, tanah, dan seterusnya dari berbagai harta yang kita miliki, termasuk anak, itu bagian dari harta dan rizki yang luar biasa. Itu laisat hasila biquwwatikum, bukan dicapai semata-mata dengan kekuatan kalian, dengan kepemilikan kalian, dengan kepintaran dan kecerdasan kalian, dengan kelihaian kalian, atau seterusnya, bukan. Sebagaimana yang diklaim oleh Qarun. Nah, innama utituhu min ilmin indi, itu Qarun. Ketika ditegur oleh kaumnya yang beriman kepada Allah, beriman kepada Musa alaihi salam, ditegur, dinasihati Qarun, mereka menasihati Qarun, jangan sombong. Mereka menyatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, hendaklah kamu hai Qarun cari negeri akhirat dengan harta yang banyak yang Allah karuniakan kepada kamu. Cari negeri akhirat dengannya, manfaatkan untuk ibadah, ketaatan, untuk mengumpulkan bekal yang banyak menghadap Allah tabaraka wa taala. Diingatkan, dan jangan sombong kamu ya wahai Qarun. Namun dia menjawab innama utituhu ala ilmin indi, hanyalah aku diberikan harta ini, harta yang banyak ini, karena kecerdasanku, karena kelihaianku, karena Allah tahu bahwasanya aku ini pantas mendapatkan harta ini, aku ini berhak untuk memiliki harta yang banyak ini. Sombong dia. Lupa daratan, lupa bahwasanya harta itu pemberian Allah. Kalau bukan karena Allah, dia tidak bisa memiliki harta sebanyak itu. Maka apa akibatnya? Allah azab dia. Iya. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda famakana lahum min mayyan yansurunahu min dunillah wa makana minal muntasirin, kata Allah, maka kami benamkan dia beserta harta bendanya, semuanya kami benamkan, ya, dibenamkan, yaitu dibelah bumi ini masuk, ditenggelamkan semuanya, habis, dan tidak ada yang bisa menolong dia dari selain Allah, dan dia bukan termasuk orang-orang yang pantas untuk ditolong. Demikian, ingat dan sadarlah kita semuanya bahwasanya apa yang kita miliki dari harta benda itu adalah milik Allah. Kalau itu milik Allah, kapan saja Allah bisa ambil, Allah bisa cabut lagi miliknya dengan berbagai cara. Harta itu Allah cabut dan Allah hilangkan darinya, dikasih penyakit lah, dikasih musibah lah, ya, dikasih kerugian, bangkrut lah, dan seterusnya. Allah maha mampu. Yang mana kadang dia tidak sadar, datangnya azab atau musibah menimpa dia. Manusia lemah, penuh dengan kelemahan. Maka kata al-muallif, rizki tersebut, harta tersebut bukan dihasilkan karena kekuatan kalian, kecerdasan kalian. Wa innama hiya rizqullah khawwalakum wa an'ama bihi alaikum. Itu adalah rizki pemberian Allah, anugerah Allah yang Allah berikan kepada kalian, Allah anugerahkan kepada kalian. Fakama annahum aw an'ama alaikum, sebagaimana Allah telah memberikan nikmat kepada kalian dan Allah lebihkan kalian, Allah utamakan kalian dengan rizki. Karena harta itu juga salah satu bentuk keutamaan, bukan satu-satunya keutamaan. Harta itu salah satu bentuk keutamaan selama dia memanfaatkan harta itu dengan baik di jalan Allah. Para ulama, bahkan para sahabat yang mulia, bagaimana mereka dilebihkan dengan harta. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, mereka berinfak, berinfak, berinfak, bersedekah ini dan itu. Bagaimana Bilal bisa melakukan sebuah amalan besar, membebaskan sahabat yang mulia, Bilal ibn Rabah, sehingga Bilal menjadi seorang muslim mukmin yang beramal dalam Islam, yang berjuang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Abu Bakar mendapatkan hasilnya. Besar kan keutamaan, mulia. Harta itu salah satu bentuk kemuliaan, namun bukan satu-satunya kemuliaan. Dengan catatan, harta itu dibelanjakan di jalan Allah, dimanfaatkan untuk taat dan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu nikmat, itu karunia. Fakama an'ama 'alaikum wa faddalakum 'ala katsirin min 'ibadi, sebagaimana Allah telah memberikan nikmat kepada kalian dan melebihkan kalian dari hamba-hamba yang lain. Ini khitabnya, sasaran apa yang disampaikan oleh al-muallif ini kepada siapa? Kepada ashabul amwal, kepada para aghnia, orang-orang yang diberikan harta, dan juga kita juga. Ya. Namun terkhusus yang diberikan harta lebih. Sebagaimana Allah telah melebihkan kalian dari yang lainnya. Yang lainnya fukara, pas-pasan, ya, melarat, sementara kalian cukup. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada kalian, kemudahan. Mau ini bisa, mau itu bisa, mau ke sana bisa, mau ke sini bisa, mau beli ini bisa, mau beli itu bisa. Mudah. Itu nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Ingat keutamaan yang Allah berikan kepada kalian. Maka fashkuruh, hendaklah kalian bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat rizki dan melebihkan kalian dari hamba-hamba yang lainnya. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan sebagian kalian dari yang lainnya dalam hal rizki. Sudah. Ayat ini yang ayat yang mulia. Orang yang mendapatkan rezeki lebih, dia sadar bahwasanya itu adalah keutamaan. Yang juga disempitkan rezekinya, dia sadar bahwasanya memang itulah ketetapan Allah, itulah fadl minallah, ya, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dia tidak akan hasad, dia tidak akan iri, karena dia tahu itu ketetapan Allah. Sudah Allah berikan demikian, ya sudah. Ngapain hasad? Untuk apa dia marah, jengkel? Sementara itu ketetapan Allah, itu anugerah Allah. Allah memberikan keutamaannya, mengutamakan siapa yang Allah kehendaki, Allah melebihkan siapa yang Allah kehendaki dari yang lainnya. Kalau kita jengkel, kita marah, kita hasad, ya sama saja kita marah kepada Allah. Ketika seorang hamba faham yang seperti ini, dia mengerti, tidak akan hasad dia. Dia sadar, dia bersyukur, tetap bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepadanya. Fashkuruhu, bersyukurlah kepadanya. Bi ikhraji ba'di ma an'ama bihi alaikum, dengan mengeluarkan sebagian kecil dari nikmat rizki yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Wa wasau ikhwanahum al-mu'dimin, dan berikanlah kelapangan kepada saudara-saudara kalian yang tidak memiliki apa-apa. Berilah kelapangan kepada dia, berilah dia, ya, kenyamanan, kesenangan dari harta-harta yang kalian rasakan, kalian bersenang-senang dengannya. Demikian anjuran dari Allah tabaraka wa ta'ala. Qala rahimahullah wa kathiran ma yajma'u ta'ala baina salati waz zakati fil qur'ani li'anna salata mutadamminatun lil ikhlasi lil ma'budi waz zakata wan nafaqata mutadamminatun lil ihsani ala abidih. Dan banyak di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara solat dan zakat, yaitu Allah menggabungkan, yaitu menyebutkan solat digandengkan dengan zakat. Nah, wa aqimus salah wa atuz zakah yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah, sering Allah menggandengkan antara dua ini. Selain dua amalan ini adalah amalan yang besar yang disebutkan oleh para ulama, salat merupakan afdol a'mal badaniyah atau min afdol a'mal badaniyah, sementara zakat adalah min afdol a'mal al-maliyah. Salat itu merupakan amalan yang afdol dari amalan-amalan badan, anggota tubuh, sementara zakat merupakan amalan-amalan harta yang afdol. Nah, di sini Al-Imam Sa'di menyatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala sering dan banyak menggabungkan, menggandengkan penyebutan salat dengan zakat. Beliau menyatakan karena ibadah salat terkandung padanya keikhlasan lil ma'bud, keikhlasan kepada Al-Ilah, kepada Allah Jalla wa'ala, sesembahan satu-satunya yang berhak diibadahi, mengandung ikhlas. Sementara zakat dan nafkah itu terkandung padanya al-ihsan ala abidih, perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada hamba-hamba Allah, abidih, kepada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Qala fa'unwanu sa'adatil abdi ikhlasuhu lil ma'budi wa sa'yuhu fi naf'il khalqi, maka tanda kebahagiaan seorang hamba yaitu keikhlasannya kepada sesembahannya kepada Allah Jalla wa Ala dan upaya dia untuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Itu ciri dari kebahagiaan seorang hamba, ciri hamba yang berbahagia, ciri hamba yang beruntung adalah dia ikhlas kepada Allah dalam ibadahnya dan terus berbuat baik, memberikan kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Qala kama anna unwana syaqawatil abdi adamu hadainil amraini minhu fala ikhlasa wala ihsana. Sebagaimana sebaliknya tanda kecelakaan, tanda kejelekan, tanda kerugian seorang hamba yaitu hilangnya dua perkara ini pada dirinya, tidak adanya dua sifat ini pada dirinya, ikhlas dan juga naf'u al-akhirin, naf'u ibadillah. Tidak ada keikhlasan, tidak pula berbuat baik, memberikan kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Fala ikhlasa wala ihsan. Tidak ada keikhlasan, tidak ada perbuatan baik. Ini hamba yang celaka, hamba yang merugi. Oleh karena itu, Nabi menyatakan khairukum man anfa'a li ghairihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kalian yang paling banyak memberikan manfaat kepada saudaranya. Baik manfaat dunyawiyah, terlebih manfaat ukhrawiyah diniyah. Ini juga manfaat. Dia memberikan manfaat dunyawiyah dari sisi perkara-perkara dunia, harta, atau apalah bantuan-bantuan dia berikan, kemudahan-kemudahan dalam urusan-urusan dunia. Ini termasuk ya kebaikan, manfaat. Dan ingat juga dalam sisi ukhrawi. Ukhrawi, nasihat, ilmu, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ini kebaikan yang luar biasa. Maka kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang terbaik hamba-hamba yang bertakwa hendaknya berlomba-lomba, bersemangat dan bersegera melakukan kebaikan pertama dan utama kepada diri kita, kemudian kepada saudara-saudara kita, ya, kepada saudara-saudara kita. Thumma qala walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Kemudian Allah lanjutkan penjemputan, penjelasan kriteria dan ciri hamba-hamba yang bertakwa, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada apa yang kami atau yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa huwal Qur'an was sunnah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri hamba yang bertakwa, dia beriman kepada Al-Qur'an dan sunnah imanan sahihan, thabitan, iman yang benar dan kokoh imannya, tidak ragu, tidak goncang, iman yang benar sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Qur'an dan sunnah. Dan ini butuh ilmu, butuh pembahasan, butuh penjelasan dan rincian yang luas, panjang. Bagaimana beriman kepada Al-Quran, bagaimana beriman kepada sunnah. Sehingga kita katakan kembali, tidak gampang seorang mengklaim, menyatakan dirinya sebagai at-taqi, orang yang bertakwa. Butuh kesungguhan, butuh mujahadah. Qala ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa, dan Allah telah menurunkan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab wal hikmah. Al-kitab yaitu Al-Qur'an, sementara al-hikmah ditafsirkan oleh al-mufassirun yaitu as-sunnah, Al-Quran dan sunnah. Karena kedua-duanya adalah wahyan, dua wahyu Allah. Ini akidah dan keyakinan kaum muslimin, kaum mukminin, ahli sunnati wal jamaah yang berpegang dengan sunnah, yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya. Mereka mengimani, meyakini bahwasanya Al-Quran dan yang kedua sunnah, kedua-duanya adalah wahyu Allah. Kedua-duanya adalah wahyu Allah. Namun tentunya sunnah, di sini para ulama menyatakan, memberikan tanbih, yaitu sunnah sahihah. Sunnah sahihah, yakni hadis-hadis yang sahih. Walhamdulillah, sekali lagi, walhamdulillah ini termasuk nikmat Allah. Para ulama sejak dulu hingga sekarang mereka berkhidmat kepada sunnah Nabi dengan khidmat yang luar biasa. Apa bentuk khidmat mereka? Pelayanan mereka kepada sunnah, mereka mengkaji hadis-hadis Nabi, membahas hadis-hadis Nabi dari sisi sanadnya, dari sisi matan redaksinya. Mereka memilah-milah mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Mereka jelaskan, mereka na'am sampaikan kepada umat. Mereka tulis dalam kitab-kitab dan karya-karya mereka. Sehingga sangat mudah sekali kita ingin mengetahui sebuah hadis, hadis itu hadis yang sahih, sabit dari Nabi SAW ataukah tidak. Mudah, gampang. Apalagi dengan fasilitas sekarang ini, semakin mudah lagi, ya. Di Maktabah Syamilah bisa diketahui, buka buku-buku para ulama di situ diketahui. Walhamdulillah. Nah, tinggal perkaranya mau atau tidak, ya. Ya, ingin atau tidak, bersungguh-sungguh ataukah malas-malasan. Nah, ini kalau malas, tidak ada keinginan, ya tidak akan mengetahui mana yang sahih dari yang dhaif, mana hadis yang bisa dipakai sebagai hujah, dijadikan sandaran untuk beramal, dan mana yang tidak. walhamdulillah. Dan sunnah yang sahihah, hadis-hadis sahih, itu adalah wahyu Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah telah menyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qala rahimahullah, fal muttaquna yu'minuna bi jami'i ma jaa bihi ar-rasul. Hamba-hamba yang bertakwa, mereka beriman kepada semua yang dibawa oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh rasul, yang disampaikan oleh rasul, yang dilakukan oleh rasul, itu adalah sunnahnya. Yang namanya sunnah rasul yaitu qauluhu wa fi'luhu wa taqriratuhu. Ucapan beliau, sabdanya, atau perbuatan nabi, atau juga persetujuan beliau, itu adalah sunnah. Maka hamba-hamba yang bertakwa, di antara ciri mereka beriman kepadanya, kepada sunnah nabi. Apa yang disampaikan oleh nabi, mereka yakini itu hak, itu benar, tidak ada keraguan padanya. Apa yang datang dari nabi berupa perbuatan, amalan, dia yakini itu adalah benar, wajib untuk diikuti, wajib untuk diamalkan. Jika amalan itu amalan-amalan yang memang wajib. Dan apa yang datang dari nabi berupa persetujuan nabi, penguatan, penegasan nabi terhadap sebuah amalan, ucapan, maka diyakini dan diimani itu adalah benar. Wala yufarriquna baina ba'dhi ma unzila ilaihi fayu'minuna bi ba'dhihi wala yu'minuna bi ba'dhihi imma bijahdihi au ta'wilihi ala ghairi muradillahi wa rasulih kama yaf'alu dhalika man yaf'aluhu minal mubtadi'ah alladhina yu'awwiluna an-nususa dallata ala khilafi qawlihim bima hasiluhu adamu tasdiqi bima'naha wa in sadaqu bilafziha aw wa in saddaqu bilafziha falam yu'minu biha imanan haqiqiyan. Maka al-muttaqun, hamba-hamba yang bertakwa, mereka beriman kepada semua yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membeda-bedakan antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Jika benar-benar itu sabit, benar datang sah penukilannya dari nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, bersambung, pasti kebenarannya. Mereka tidak membeda-bedakan antara yang ini dan yang itu. Ya, tidak membeda-bedakan antara babul ahkam dengan babul muamalah atau ibadah. Karena semuanya dari nabi. Ya, tidak dibedakan antara ini dan itu. Tidak dibedakan dengan antara yang mutawatir dengan yang ahad. Ini yang dibedakan oleh ahlul bid'ah dari kaum Asy'ariyah. Di antara prinsip mereka yaitu mereka menyatakan hadis-hadis yang mutawatir itu yufidul ilm, memberikan faedah ilmu sehingga kita beramal dengannya, kita berpegang dengannya, kita bisa menjadikannya sebagai landasan dan dalil dalam beramal dalam semua permasalahan akidah, muamalah, ahkam dan semuanya. Adapun hadis-hadis yang ahad, kata mereka, yaitu hadis-hadis yang hanya diriwayatkan dari satu jalur periwayatan saja, hadis ahad, maka hadza la yufidul ilm fi babil aqidah. Hadis-hadis seperti ini tidak memberikan faedah ilmu dalam bab aqidah. Taib, dalam bab yang lainnya tidak mengapa kita pakai hadis-hadis ahad. Ya, dalam hukum halal, haram, dalam fikih ibadah, silakan pakai hadis ahad. Tapi dalam bab akidah, jangan, kata mereka. Akidah terkait dengan uluhiyah, atau terkait dengan asma sifat, itu akidah, permasalahan akidah, yang sangat wajib, yang sangat penting. Mereka menyatakan, tidak boleh menggunakan hadis-hadis yang ahad. Maka ini adalah syubhat, ini adalah makar, dan penipuan kepada umat. Penipuan kepada umat. Karena semuanya itu datang dari Nabi. Hadis-hadis tersebut walaupun ahad, diriwayatkan dari satu jalur periwayatan, ketika telah terpenuhi syarat-syarat sahnya sebuah hadis, baik dari sisi sanadnya bersambung, baik dari sisi rawi-rawi yang meriwayatkan hadis, mereka adalah orang-orang yang udul, siqat, adil, terpercaya, jujur, tidak ada penyakit illah dalam hadis tersebut, maka walaupun ahad, hadisnya itu yufidul ilm, memberikan faedah ilmu, bukan faedah dhan. Ilmu dalam semua bab min abwabi ad-din, semua bab agama ini termasuk dalam babul aqidah. Ini penting. Ini salah satu contoh orang-orang dari kalangan mubtadi'ah yang beriman kepada sebagian, mengingkari sebagian. Jadi antum jangan mengira yang beriman kepada sebagian, mengingkari sebagian itu saya beriman kepada ya kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, atau tidak beriman kepada Rasul. Ya mungkin ada, ya mungkin, tapi sedikit. Namun yang seperti ini banyak, yang tadi saya sebutkan salah satu contohnya. Itu termasuk bagian atau bentuk iman biba'ad wa kufrun biba'ad. Hati-hati. Nah, di sini butuh ilmu kita untuk bisa na'am mendeteksi dan mengetahui yang seperti ini. Qala, wala yu'minuna bi ba'dihi imma bi jahdi fa yu'minuna bi ba'd. Tidak sebagaimana orang-orang yang beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian. Imma bi jahdihi, apakah dengan menolaknya secara lantang, secara tegas, terang-terangan menolak, apa itu ya poligami, gak benar itu, itu tindakan ya tidak adil kepada kaum wanita, merampas hak asasi kaum wanita. Nah, siapa yang merampas? Gak ada. Allah tidak akan merampas hak mereka. Justru Allah memberikan hak-hak kepada kaum wanita dengan luar biasa. Islam justru mengangkat harkat dan martabat kaum wanita sebelum R.A. Kartini, mengangkat derajat mereka. Allah sudah mengangkat, diangkat derajat mereka, dimuliakan kaum wanita. Bagaimana di masa jahiliyah wanita tidak berharga, bahkan bayi yang lahir jika dia seorang wanita itu adalah aib, bahkan dikubur hidup-hidup oleh kaum jahiliyah, tidak memiliki martabat sedikit pun kaum wanita, bahkan termasuk bagian warisan. Ketika seorang meninggal, maka istrinya, anak perempuannya itu sebagai warisan yang diwariskan, tidak punya nilai. Namun Islam datang memberikan posisi, martabat, ya derajat bagi kaum wanita. Apalagi wahai kaum muslimat, yang kalian tuntut dari Islam, yang kalian inginkan dari Allah, Allah sudah memberikan kedudukan bagi kalian, hak-hak kalian telah dipenuhi. Bahkan Allah memerintahkan para suami untuk menunaikan hak-hak istri, wajib menunaikan mereka. Nah, maka ini bisa dengan menentangnya, ini termasuk kufur, dan ini muncul dari orang-orang yang memang di dalam hatinya ada nifak, ada kenifakan, kemunafikan, kekufuran, sehingga kekufuran itu dilampiaskan pada lisannya, menentang syariat Islam secara tegas. Poligamilah tidak, apa itu jihad, ya bukan jihad, jahat katanya. Nah, syariat, salah satu syariat jihad fisabilillah, yang merupakan zirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari Islam, yang diamalkan oleh Nabi mayoritas dari umur beliau dan masa hidup beliau. Beliau lakukan jihad dari satu perang ke perang berikutnya, dilanjutkan secara estafet oleh para sahabat tabi'in, jihad fisabilillah. Kok dikatakan jahat? Ini ekstrim, berlebihan, ghulu, tidak adil dalam menempatkan sebuah permasalahan. Taib, mungkin saja ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang mereka klaim sebagai jihad, amalan-amalan yang memang jahat kita katakan, ya, tidak berperi kemanusiaan, amalan-amalan yang barakallahu fikum bertentangan dengan jihad. Namun ini bukan merupakan alasan kemudian Anda menyatakan tidak ada jihad-jihad, ya, itu jahat. Nah, barakallahu fikum. Tidak demikian. Itu syariat Allah, syariat Islam, ada dalam Al-Qur'an, ada dalam sunnah Nabi. Au ta'wiluhu ala ghairi muradillahi wa rasuli, atau melakukan ta'wil. Ta'wil yang bertentangan dengan apa yang Allah maukan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan. Ya, ta'wil batil. Barakallahu fikum. Maka ini juga banyak. Kalau ta'wil ini banyak sekali. Ya, menta'wil ayat, menta'wil hadis, menta'wil hukum Allah, sudah jelas-jelas haram masih ditakwil-takwil lagi. Unda haram itu kalau begini. Kalau dalam kondisi ini haram. Ya, tapi kalau dalam kondisi terpaksa enggak haram. Kalau terpaksa yang bagaimana? Ini kalau sudah kehabisan duit ya terpaksa mencuri. Loh, kok gitu? Ah, ini juga suatu yang ditakwil dengan seenak perutnya, semaunya. Nah, kalau kehabisan duit, kerja, usaha, banyak usaha-usaha yang halal, ya, yang bisa kamu lakukan. Tidak kemudian mencuri atau jatuh pada perbuatan meminta-minta yang itu haram. Jangan. Nah ini. Jangan sedikit-sedikit darurat, ya, terpaksa. Terpaksa itu ada dhabitnya dalam Islam, ya, terpaksa. Darurat dan terpaksa itu ada cirinya, ada batasannya, ada aturannya. Kapan dikatakan darurat dan kapan belum darurat? Ada. Bukan semuanya mau sendiri. Saya darurat, Pak, saya terpaksa. Enggak. Kalau antum ke hakim di peradilan atau hukum Islam, maka hakim akan bertanya. Tidak kemudian seorang datang mengadu, saya terpaksa sehingga saya harus mengambil barang dia. Hakim tidak kemudian, oh iya silakan Anda bebas, tidak apa-apa. Ya, syafakallah. Enggak. Tapi hakim akan bertanya, merinci, kenapa? Kamu terpaksa gimana? Gimana keadaan kamu? Nah, itu akan dirinci. Artinya ada aturannya, ada batasannya. Hakada. Jangan mentakwil-takwil sendiri. Ya. Jangan mentakwil sendiri, ini berbahaya ini. Sehingga at-ta'wil ini suatu yang mazmum. Ta'wil. Dan diharamkan oleh Allah jalla fi'ula. Qala kama yaf'alu dhalika, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka ahlul bid'ah al-mubtadi'ah, di mana mereka mentakwil nas-nas adalla ala khilafi qawlihim, nas-nas yang bertentangan dengan akidah mereka, prinsip mereka yang batil. Karena ahlul bidah demikian, sudah meyakini, sudah berprinsip, sudah mengamalkan, baru cari dalil. Ya, dalilnya dicari. Mana yang cocok, ya? Ya, dicari. Walaupun enggak secara lengkap dari semua sisi cocok, ada sebagian saja ditarik biar cocok sesuai dengan akidah mereka. Oh, ini sesuai ini, dalilnya ini. Padahal enggak. Itu ahlul bid'ah. Berbeda dengan ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti jejak Nabi, berakidah, berprinsip dengan prinsip Nabi, berislam sebagaimana bimbingan Nabi, mereka barakallahu fikum berdalil dulu, mencari dalil, membahas, mengkaji, berilmu, baru meyakini, baru berakidah, baru berprinsip, baru beramal, dan seterusnya. Maka demikian ahlul bidah, alladzina yu'awwiluna an-nusus ad-dallata ala khilafi qawlihim, dan ini banyak, baik dalam bab sifat, baik dalam bab al-halal wal-haram, baik dalam bab al-mu'amalah, baik dalam bab al-ibadah, banyak sekali. Bima hasiluhu adamut tasdiq, bimakna yang ujung-ujungnya, kesimpulannya, tidak membenarkan makna dari ayat tersebut atau hukum tersebut. Ujung-ujungnya demikian. Nah, jelas-jelas Allah menyebutkan dalam sekian ayatnya bahwasanya dia jalla fi'ula beristiwa di atas arsy. Ditakwil, oh ini bukan istiwa tapi istaula, kata kaum Jahmiyah wal Mu'tazilah. Demikian pula Al-Asy'ariyah. Ya, bukan istiwa, bukan beristiwa, tapi istaula, Allah menguasai. Ini takwil. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Keyakinan mereka bahwa Allah tidak memiliki sifat, atau Allah memiliki sifat-sifat, ya beberapa sifat saja yang sesuai dengan akal, yang dibenarkan oleh akal. Kalau istiwa tidak bisa dibenarkan oleh akal, ya kan? Masa Allah di langit sih? Masa beristiwa? Gimana istiwa Allah? Nah, wah janganlah, itu kayak makhluk saja, kayak seorang raja yang berada di istana yang tinggi, ya duduk di atas dipannya misalnya. Jangan seperti itu. Nah ini, barakallahu fikum. Wa in saddaqu bilafdhihi, walaupun mereka membenarkan lafadznya, ayat-ayat itu terkait dengan sifat-sifat Allah termasuk istiwa, ahlul bidah, kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka benarkan, mereka yakini itu kalamullah, mereka baca lafaz tersebut, namun secara maknanya ditakwil, dicocokkan, ditarik sesuai dengan akidah mereka yang batil. Falam yu'minu biha imanan haqiqiyan, maka mereka tidak beriman kepadanya dengan iman yang sebenar-benarnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Masih tersisa satu sifat lagi atau dua yang Allah akhiri dengan wa ulaika humul muflihun, yang akan atau disebutkan oleh Allah jalla wa ala, belum kita baca tafsirannya. Dalam kesempatan berikutnya insyaallah kita akan membacanya. Allah taala alam bisawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.